Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kisah yang kedua. Kisah Jarjis. Kisah Jarjis. Pada pertemuan yang terakhir, pertemuan sebelumnya, telah kita dengarkan dan juga telah kita dengarkan bersama kematian pertama yang dialami oleh Jarjis alaihi salam, yang mana dia dibelah menjadi dua oleh sang raja. Kemudian dua bagian dari tubuh Jarjis dicincang. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Yang ada di dasar sumur itu singa-singa, 7 ekor singa. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah menginginkan jasad tersebut tetap utuh, tidak dimakan oleh singa tersebut. Dan Allah memerintahkan singa-singa itu untuk menjaga daging dan jasad Jarjis. Maka Jarjis dhalla yawmuhu mayyitan fi dhalikal qa'r. Beliau pada hari itu divonis telah mati. Pada hari itu di dasar sumur. Kemudian Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala melanjutkan kembali kisah beliau. Qala rahimahullah, falamma adrakahu al-lail. Ketika malam telah tiba. Jama'allahu lahu jasadah alladhi qata'uhu ba'dahu ala ba'din. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali, menyatukan kembali jasad Jarjis yang sebelumnya telah dipotong-potong oleh orang-orang kafir. Telah dipotong-potong, dicincang-cincang, Allah satukan kembali jasad tersebut. Hatta sawah, hingga Allah Ta'ala menjadikan jasad itu berdiri. Thumma radda fihi ruha, kemudian Allah mengembalikan kembali ruhnya. Ini mirip seperti kisahnya Nabi. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyi al-mauta, tunjukkan kepadaku bagaimanakah engkau ya Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk mengambil 4 ekor burung, dicincang-cincang burungnya, diacak dagingnya, kemudian diletakkan di 4 gunung secara terpisah. Kemudian diminta untuk dipanggil yaitu nakasai. Akhirnya burung-burung itu mendatangi Nabi Ibrahim dengan berbondong-bondong. Nah, seperti ini, Jarjis dicincang-cincang ya oleh kaum musyrikin. Kemudian dilemparkan ke dalam sumur, kemudian Allah satukan jasadnya, berdiri, dikembalikan lagi rohnya. Wa arsala malakan fa akhrajahu min qa'ril jub. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat menemui Jarjis, kemudian mengangkat beliau, mengeluarkan beliau dari dasar sumur. Wa ta'amahu wa saqah, diberi makan, diberi minum. Wa basyarahu wa azah, diberi kabar gembira dan dihibur. Falamma asbahu, ketika masuk waktu subuh. Qala lahul malak, maka malaikat itu berkata kepada Jarjis, ya Jarjis, wahai Jarjis. Qala labbaik, Jarjis mengatakan, aku penuhi seruan. Qal, maka malaikat itu berkata kepada Jarjis, i'lam, ketahuilah, annal qudrah allati khuliqa adamu biha min turab hiya allati akhrajatka min qa'ril jub. Ketahuilah, kekuasaan zat yang dengan itu zat tersebut menciptakan Adam dari tanah, kekuasaan itulah yang membuat engkau bisa keluar dari dasar sumur. Yakni yang mengeluarkan engkau dari dasar sumur adalah Allah, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Falhaq bi'aduwika thumma jahidu fillahi haqqa jihadih. Sekarang balik, pergi kamu menemui raja tersebut dan perangilah raja itu sebenar-benarnya. Wamut mautus sabirin, dan matilah engkau seperti orang-orang yang sabar. Maka Jarjis pun pergi dari areal sumur, kemudian masuk ke areal kerajaan. Falam yas'uril akharun illa waqad aqbala Jarjis. Bala tentara yang ada ketika itu, mereka belum sadar dan tidak melihat bahwasanya Jarjis telah datang menemui mereka. Wahum uqufun ala aidin lahum qad sana'uhu farhan za'amu bi mauti Jarjis. Ketika itu seluruh tentara kerajaan mereka sedang melakukan pesta besar-besaran. Tujuannya apa? Untuk memperingati kematian Jarjis. Mereka senang dengan kematian Jarjis dan mereka menganggap bahwasanya Jarjis itu telah mati dan tidak akan kembali. Falamma nadharu ila Jarjis mukbilan. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, sedang senang-senang, sedang apa melakukan perayaan, tiba-tiba mereka melihat ada sosok seperti Jarjis sedang lewat. Maka mereka melihat, siapa itu? Lalu mereka pun mulai saling bertanya, ma asbaha hadza bi Jarjis? Ini orang kayaknya mirip sama Jarjis. Masih bilang kayaknya. Lalu maka mereka mulai agak sedikit yakin satu sama lain, saling berbicara, ka'annahu, kayaknya dia memang, kayaknya Jarjis, tapi tidak mungkin lah dia mati kok ada di sumur. Palal Malik, maka raja yang ketika itu ada dan melihat Jarjis datang, dia pun mengatakan, ma bi Jarjis min khafa, innahu lahuwa. Sudah, bukan kayaknya, kayaknya lagi, ya itu memang Jarjis. Ala tarawna ila sukuna rihih wa qillati haibatih. Lihatlah dia, sudah kumal begitu ya, dan orang rendahan. Sudah kelihatan ciri-ciri dia. Ya, jangan bilang kayaknya, ya memang dia. Datang lagi, hidup kembali dia. Qala Jarjis, bala. Maka Jarjis menimpali ucapan sang raja, bala, tentu saya Jarjis. Ana huwa haqqan, sayalah Jarjis. Bisal qaumu antum, kalian adalah kaum yang paling jelek. Qataltum mamassaltum, kalian membunuh saya dan kalian mencincang saya. Fakanallahu haqqun lahu khairan wa arhamu minkum, dan Allah adalah sesembahanku yang lebih sayang kepadaku daripada kalian. Ahyani wa radda alayya ruhi, Allah telah menghidupkan aku kembali dan mengembalikan ruhku kepadaku. Halumma ila hadza rabbil adzim alladzi arakum ma arakum, hendaknya kalian semua kembali menyembah Rabb yang agung ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kalian akan melihat apa yang akan aku lihat. Falamma qala lahum dzalik aqbala ba'dhum ala ba'dhin, ketika Jarjis mengatakan ucapan ini, maka satu sama lain saling melihat. Faqalu, mereka pun berkomentar, sahir sahara aydiyakum wa ayunakum anhu. Ini kayaknya betul-betul tukang sihir ya, tukang sihir kelas paus, bukan kelas kakap lagi, terlalu kecil, kelas paus ini ya, telah menyihir mata dan tangan-tangan kalian. Fajama'u lahu man kana bi biladihim min as-sahara. Akhirnya mereka semuanya sepakat musyawarah untuk memanggil semua tukang sihir untuk dijadikan sebagai lawan melawan Jarjis. Seperti kisahnya siapa? Nabi Musa. Falamma ja'at sahara, ketika seluruh tukang sihir dari seluruh penjuru kerajaan itu datang. Qalal maliku likabirihim, maka sang raja pun berkata kepada pemimpin mereka. Jadi semua dukun-dukun terkenal yang ada di kerajaan dipimpin oleh seorang dukun ya. Dukun ini tenar dan dukun ini paling sakti di antara dukun-dukun yang ada. Maka raja berkata kepada dukun tersebut, "A'rid 'alayya min kabiri sihrik ma tasarra bihi 'aini." Coba tunjukkan kepadaku ilmu sihir yang engkau kuasai yang membuat aku senang. Qalalah, maka sang tukang sihir pun berkata, "Ud'uli bi thawrin minal baqar." Coba sekarang kamu bawakan ya satu ekor sapi. Ini mau mengadakan pertunjukan. Kalau tukang sihir mengadakan pertunjukan dengan sapi, ini teringat salah seorang sahabat yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, ya, ketika beliau melewati sebuah apa namanya pameran, ternyata di situ ada tukang sihir yang sedang memperagakan tubuh sapi, masuk lewat mulut, keluar lewat perut, masuk perut, keluar lewat belakang, wa ila akhir. Kemudian sahabat tadi pulang bawa pedang di sebelah sapinya, mati satu tukang sihirnya. Nah ini, sang tukang sihir pun dia mulai praktek sihirnya, ilmu magicnya keluar. Sekarang coba datangkan kepada saya satu ekor sapi. Saur. Saur itu sapi yang besar. Falamma utiya bih, ketika sapi itu datang, sudah didatangkan nih sapi. Nafasa fi ihda udhunayhi fansyaqqat ithnatain. Dia pun meniup salah satu telinga sapi tersebut. Fansyaqqat ithnatain. Ternyata mulai sapi tersebut mulai menjadi dua. Mulai agak ada badan yang kedua yang nongol dari badannya. Tsumma nafatil ukhra, kemudian kuping yang satunya ditiup lagi. Fa idza huwa sauran, kemudian sapi itu pun menjadi dua ekor sapi. Langsung fotokopi kilat ya. Ditiup kanan, ditiup kiri, langsung mendal ya. Keluar lagi seekor sapi yang sama besarnya. Ini baru sapi. Kemudian dia fa'al thumma amara bi badalin. Kemudian dia meminta biji. Sekarang saya minta biji wahai raja. Dikasih biji-bijian. Faharasa wa bazar. Kemudian biji itu pun disebarkan di tanah. Wa nabata zara. Seketika itu pula biji itu keluar tunasnya langsung tumbuh besar kayak di surga. Wa aina wa asad. Sudah sebesar muncul buahnya, kemudian menguning langsung dipanen. Tsumada sawadari, kemudian diambil semua buahnya tadi. Wa tahana wa ajin, kemudian ditahan yakni ditumbuk, kemudian dibikin adonan roti. Wa khabbaz wa akala dhalika fi sa'atin wahidah kama taraun, kemudian dijadikan adonan roti dan dimakan sekali itu pula. Naam, sat sekali lempar biji, lempar sip, langsung tumbuh, langsung kuning, langsung bisa diambil, langsung jadi roti siap saji, roti instan, kemudian dimakan sama dia. Qala lahul malik, raja pun melihat tukang sihir ini, wah sakti juga ini orang, satu ekor sapi bisa menjadi dua. Kalau kayak gini saya ingat ceritanya orang sufi ya. Orang sufi lihat ada muridnya bawa kambing satu. Katanya Pak Kiai, ini mana kambingnya untuk saya? Ya kamu harus nurut sama Kiai. Kata dia, jangan Pak Kiai, cuma satu kambing saya. Oh kalau gak dikasih itu kambingnya tak sulap jadi anjing. Waduh Pak Kiai, jangan disulap jadi anjing, jadi dua saja. Waduh gak bisa jadi dua. Ini tukang sihirnya masya Allah ini ya, lebih tinggi daripada orang sufi tadi. Satu ekor sapi langsung bisa jadi dua. Biji-bijian langsung bisa jadi roti. Faqala lahul malik, maka raja pun berkata, hal taqdir ala tamsikhahi an tamsukahu lidabatan. Sekarang saya minta satu permintaan kepadamu. Apa itu? Saya minta kamu bisa merubah seseorang menjadi binatang. Qala sahir, maka tukang sihir tadi bertanya, ayya dabatan amsakuhu lak, kamu pengin binatang kayak apa? Qala kalban, saya pengin anjing. Nah, ini sang raja ingin jarjis dirubah wujudnya menjadi anjing. Qala, maka sang tukang sihir pun berkata, ud'uli biqadhin min ma. Sekarang saya minta air. Minta satu bejana isinya air. Falamma utiya bil qadah nafatha fihi as-sahir. Ketika disodorkan kepada dia satu bejana yang isinya air, kemudian ditiup sama tukang sihir tadi, baca wirid-wirid mantra-mantra ya, komat kamit mulutnya naik turun, kemudian ditiup. Fathumma qala lil malik, kemudian dia pun berkata kepada sang raja, izim alaih ayyashribah, sekarang mana orangnya suruh datang ke sini suruh minum air saya ini. Maka jarjis pun datang, suruh datang sini. Fasyaribahu jarjis hatta ata ala akhirih. Maka diambil sama jarjis, diminum sampai habis, tidak tersisa. Falamma faragha min, ketika selesai minum, qala lahu sahir, Tukang sihir pun mulai bingung, kok gak ada reaksi. Kupingnya kok masih sama, mukanya juga masih sama, masih normal ini orang. Maka tukang sihir pun bertanya kepada jin jis, "Mada tajin, yang kamu rasakan apa? Ada efek sampingnya enggak?" "Kala," katanya si jin jis, "ma ajidu illa khairan." Wah, airnya segar juga. Airnya segar. "Qad kuntu atistu," memang saya sebelumnya haus, ya. "Falatafallahu li bihadha asyrab faqawwani bihi 'alaikum." Ya, ternyata kebetulan Allah memberi saya rezeki air ini, saya minum sampai habis sehingga saya menjadi kuat untuk melawan kalian tadi. Bingung tukang sihirnya. "Falamma qala lahu dzalik aqbala as-sahiru 'alal malik." Ketika jadis mengucapkan ucapan ini, maka tukang sihir pun menyerah. Wah, ini bukan orang ini yang saya hadapi. Ya, maka dia pun mengatakan kepada sang raja, "I'lam ayyuhal malik," wahai raja, ketahuilah, "annaka law kunta tuqasi rajulan mithlak idza kunta ghalabta," kalau kamu melawan manusia yang mirip kayak kamu, pasti kamu yang menang. "Walakinnaka tuqasi jabbar as-samawat," tapi sekarang yang kamu lawan bukan manusia, tetapi pemimpin jagat raya. "Wa huwal malikul ladzi la yuram," dan dialah raja yang tidak bisa ditandingi. Nah, sang tukang sihir pun mulai sadar, ya, kayak tukang sihirnya siapa? Nabi Musa. Ini lihat ini, wah, ini bukan orang ini, ya. Kasih ini minuman mujarab, dikasih anjing mungkin jadi orang, kasih orang langsung jadi anjing, ya, bisa bolak-balik. Lah kok ini kok diam-diam aja, enggak ada efek sampingnya, kayak air minum biasa. Maka sang tukang sihir pun memberikan peringatan kepada sang raja. "Hati-hati raja, kalau ini bukan ilmu manusia ini sudah kekuasaan pemimpin jagat raya." Kemudian Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala sebelum melanjutkan kisah ini, beliau membawakan kisah yang lain, ya. Kisah yang lain yang nanti kisah ini itu akan dijadikan hujjah oleh salah seorang menteri raja untuk beriman dan membantah sang raja, yaitu kisah Janjis dengan seorang nenek-nenek tua. Ini Janjis ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya dia juga bisa, tidak kayak tukang sihir tadi. Tukang sihir tadi memang murni kekuatan sihir, kalau si Janjis ini memang betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kisah beliau dengan wanita miskin dan wanita tua ini? Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sudah jam 9. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun fawaid yang bisa kita ambil dari kisah ini, di antara yang pertama, qudratullah ala jami'il khalaiq. Kekuasaan Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimanakah kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau Allah menginginkan hamba ini mati, mati. Kalau Allah menginginkan hamba ini hidup, hidup. Bagaimanapun caranya. Meskipun seluruh umat manusia berkumpul untuk membunuh dia, Allah belum menentukan dia mati, tidak akan mati. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma aqta'aka lam yakun liyusibak." Segala sesuatu yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu, dan segala sesuatu yang ditetapkan untukmu akan mengenaimu dan tidak akan meleset. Demikian pula termasuk faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah al-ihtifal bi mauti ahad min simatil jahiliyah. Merayakan kematian seseorang termasuk ciri-cirinya ahlul jahiliyah. Mereka lihat ketika Janjis, seorang rajulun soleh, seorang nabi ini mati, dianggap oleh mereka mati, mereka langsung merayakan, ya, kegembiraan atas kematian seseorang. Dan ini merupakan termasuk dari simatul jahiliyah, termasuk ciri-ciri ahlul jahiliyah. Dimana pula sebaliknya merayakan kelahiran seseorang, karena itu merupakan perayaan-perayaan yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Dan Rasulullah SAW ketika beliau lahir, ketika beliau meninggal, tidak ada kemudian diriwayatkan dari beliau atau para sahabat dengan riwayat yang sahih bahwasanya beliau merayakan perayaan-perayaan tersebut. Nah, demikian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah min adatil muluk ja'alus saharah lihifdzi mulkih. Termasuk di antara kebiasaan raja-raja terdahulu, mereka itu memiliki tukang-tukang sihir untuk menjaga kerajaannya. Jadi raja-raja terdahulu, raja-raja kufar itu mereka memiliki tukang sihir. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelanggengan yang ada pada kerajaannya. Seperti kisahnya Ghulam dengan seorang malik. Dia memiliki sahir, sah, yang kemudian tukang sihir ini menggembosi sang malik wa ila akhirih. Fir'aun alaihi la'natullah juga memiliki tukang sihir. Semua raja-raja jahat terdahulu itu rata-rata memiliki tukang sihir. Dan perbandingan daripada itu, yang lebih baik daripada itu, kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bukannya kemudian memperbantukan tukang sihir, tetapi dibantu sama para jin. Dibantu oleh jin. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk kebiasaan raja-raja yang jahat terdahulu itu mereka memiliki tukang-tukang sihir dalam rangka untuk bisa menjaga kelanggengan kerajaan-kerajaan mereka. Wallahu a'lam, kalau pemimpin-pemimpin dunia sekarang apakah seperti itu? Presiden-presiden sekarang apakah seperti itu? Wallahu a'lam. Kalau seandainya ada yang seperti itu, maka ketahuilah merupakan perkara yang sudah diketahui sejak masa-masa sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada yang dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wasallam seperti Romawi, Persia. Raja Romawi sendiri yaitu Herakles itu saja ahli nujum. Ahli nujum, dia mengetahui ilmu sihir yaitu ilmu perbintangan. Bahkan dia meramalkan kalau ada bintang tertentu muncul atau jatuh, itu tandanya seorang nabi telah diutus. Seorang ahli nujum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ilahuna nattafi. Adapun kelanjutan kisahnya, Jarjis dengan seorang nenek tua yang miskin, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna nattafi, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu. Mungkin mohon maaf, terkadang kita agak panjang, terkadang kita agak singkat, ya kita melihat kemaslahatan. Karena antum semua masya Allah jazakumullahu khairan, antum datang dari berbagai tempat, khawatir kalau terlalu malam bisa berbahaya. Nah, ya untuk kemaslahatan. Tafadhal barakallahu.